susto. Ku berserah, tetap umat Tuhan, katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Engkau yang mau sungguh-sungguh hormati Tuhan, angkat dua tanganmu. Engkau yang mau sungguh-sungguh hargai Tuhan, angkat kedua tanganmu. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Angkat wajahmu, angkat hatimu, tetap gereja Tuhan, tetap gereja Tuhan, nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja berdaulat hidupku. Ku berserah bersama Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Keluarga kami berdaulat.